إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih pada pembahasan أعظم ما نهى الله عنه الشرك, larangan terbesar yang Allah Jalla wa'ala tetapkan kepada hambanya adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan selainnya. Itulah pembahasan kitab Al-Usul Al-Thalathah, masih terkait dengannya. Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa a'zamu ma naha anhu asyirku, larangan terbesar Allah Jalla wa'ala kepada hambanya adalah kesyirikan. Wahuwa da'watu ghairihi ma'ah, di mana syirik definisi atau maknanya adalah mengajak atau menyeru selain Allah Jalla wa'ala di saat dia juga menyeru atau Allah jadikan sebagai sesembahannya, mengadakan tandingan selain Allah Jalla wa'ala. Maka pembahasan kita terakhir berkaitan dengan matan wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Kita buka di halaman yang ke-48. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hadza ta'rifus syirik, inilah definisi kesyirikan. Huwa da'watu ghairihi ma'ah, dalam menyeru selain Allah Jalla wa'ala bersamaan dia menyeru Allah Jalla wa'ala. Bima'na, dengan arti kata beliau, an yasrifa syai'un minal ibadah lighairillah, dengan makna dia memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Min malakin minal malaikah au nabiyyun minal anbiya au salihun minal salihin au bunyah minal bunyanat au minal bunyan. Baik yang dia seru selain Allah itu dalam bentuk malaikat, di antara malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, ataupun berupa nabi dari nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, atau berupa orang yang saleh, berupa para wali dari orang-orang saleh yang ada, atau berupa bangunan dari bangunan-bangunan yang ada, au ghairi dhalik min kullil makhluqat, dan lain sebagainya dari setiap makhluk-makhluknya. Itulah makna li ghairillah, selain Allah dengan segala bentuknya, baik berupa makhluk yang mulia yang di sisi Allah Jalla wa'ala yang kita tidak tampak, tidak bisa melihatnya, makhluk yang selalu taat kepada Allah, para malaikatnya, ataupun yang dia jadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai sesembahan bagi Allah berupa nabi dari nabi-nabinya, sebagai bentuk bahwa para nabi adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, manusia yang termulia di antara manusia-manusia yang ada, itu saja tidak diperkenankan, apalagi selain mereka. Itu maksudnya. Au salih minas salihin, atau orang saleh, bukan orang biasa, tetapi orang yang taat, yang selalu tekun ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian dijadikan tandingan atau dijadikan sekutu selain Allah Jalla wa'ala. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia jadikan orang saleh atau wali yang dikeramatkan, yang telah meninggal dunia, kemudian dia datang ke kuburannya meminta-minta kepadanya, atau tidak, jika tidak dikatakan meminta, dia jadikan perantara antara dirinya dengan Allah melalui kuburan-kuburan para wali tadi, dengan cara dia meminta doa di samping kuburan-kuburan tersebut, sehingga dia merasa bahwa doanya akan terbantukan untuk dikabulkan di sisi Allah Jalla wa'ala, karena dia anggap orang soleh itu mempunyai kedudukan dan bisa membantu di sisi Allah. Maka cara-cara seperti ini menjadikan tandingan kepada selain Allah, dan berupa selain apapun bentuknya, maka berhati-hatilah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, atau menyertakan selain Allah Jalla wa'ala di dalam doanya, di dalam seruannya, maka itu tergolong dari perbuatan syirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Faman sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah, siapa yang memalingkan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah, fahadha huwa a'zam ma nahallahu anhu, maka itulah merupakan larangan Allah yang terbesar kepadanya, kepada hamba. Hadha huwa syirik, itulah definisi atau makna kesyirikan yang sesungguhnya. Padahal dia bisa atau selalu mengucapkan la ilaha illallah dalam kesehariannya, bukan hanya sekali dua kali, puluhan kali, ratusan kali dia ucapkan kalimat itu, tetapi dia tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan, bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid yang harus meniadakan segala bentuk ibadah kepada selain Allah, dan hanya menetapkan bagi Allah Jalla wa'ala saja yang harus diibadahi semata. Mungkin karena ketidakmengertiannya tentang makna la ilaha illallah, atau karena sebab kesalahan dia di dalam memahami, atau faktor-faktor yang lainnya sehingga dia tetap mengucapkan kalimat itu, dan itu kalimat tauhid, tetapi aplikasi atau dalam perwujudan sehari-hari amalannya tidak selaras dengan kalimat tauhid. Di sana sini masih berbenturan dengan kalimat tauhid, masih berbuat perbuatan-perbuatan semacam tadi. Maka itu bisa menodai tauhid, menodai kalimat la ilaha illallah, bahkan bisa membatalkan kalimat yang dia ucapkan, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu bagaimana dengan hadis yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka Allah akan masukkan ke dalam jannah? Naam, jika dia ucapkan itu dengan dia fahami maknanya dengan benar dan dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mengarungi kehidupan ini sampai dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tetap bertauhid. Bukan sekedar dia ucapkan belaka, tetapi dia telah mengerti makna la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu orang kufar Quraisy di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu makna dan konsekuensi ketika mengucapkan itu harus meninggalkan peribadatan-peribadatan yang selama ini mereka lakukan kepada Latta, Uzza, wal Manat dan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Maka mereka terasa berat dan bahkan dengan itu gengsi untuk menuruti seruan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersikukuh di dalam pendirian yang sudah diwariskan nenek moyangnya, sehingga menyebabkan mereka menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tetap dalam kesombongannya menolak kebenaran. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa'arifu tafsir at-tauhid wa tafsir asy-syirik. Maka oleh karena itu ketahui, pahami penafsiran tauhid dan penafsiran syirik. Li'anna hunaka minan nas man yufassiru at-tauhid bi ghairi tafsirih. Karena di sana ada sebagian manusia yang menafsirkan tauhid bi ghairi tafsirih, tanpa tafsir yang semestinya. Memang betul bahwa ayat Al-Qur'an tetapi ditafsirkan ke sana kemari. Sementara tidak dibenarkan seseorang menafsirkan semaunya. Tetap dia harus berada di atas garisnya agar penafsiran ayat itu benar. Penafsiran ayat itu sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala penafsiran yang benar? Yakni yang sesuai yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah difahami oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Karena para sahabat itu yang menerima ilmu langsung dari Rasul, dan demikian pula apa yang difahami oleh generasi berikutnya para tabi'in, generasi yang menerima ilmu langsung dari para sahabat, yang mana para sahabat menimba dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang difahami oleh generasi berikutnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, yang mereka menerima ilmu dari para tabi'in, yang mana para tabi'in mendapatkan ilmu dari para sahabat, yang para sahabat mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian terjaga kemurnian penafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jalur yang ilmiah, jalur yang semestinya. Allah turunkan wahyu kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka Rasulullah yang paling tahu penafsiran Al-Quran, kemudian disampaikan kepada umat, umat yang mengikuti beliau di saat itu disebut para sahabat. Setelah sepeninggal para sahabat, yang mana setelah sepeninggal Rasul SAW, para sahabat sudah sekian banyak mendapatkan ilmu dari Rasul, telah matang dan telah siap ilmu yang mereka dapatkan dari beliau, sehingga disebarkan, didakwahkan, disampaikan, diajarkan kepada umat berikutnya, para tabi'in, dan demikian seterusnya. Generasi itu semua telah direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman dengan aku, para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah mereka lagi. Tiga generasi saja yang direkomendasi, ditazkiyah oleh beliau. Sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 6. Maka demikian ahlus sunnah wal jamaah mengambil ilmu di dalam memahami Al-Quran dengan penafsiran mereka. Jalurnya itu resmi, jalurnya itu direkomendasi, jalurnya itu aman. Tidak kemudian menafsirkannya sendiri dari akal pikirannya, dari pribadinya, dari hawa nafsunya. Tidak disebutkan bagaimana qala sahabat, perkataan sahabat, bagaimana perkataan para tabi'in, bagaimana perkataan tabi'ut tabi'in. Tidak kita dengar sedikit pun qala Ibnu Abbas, bagaimana qala Mujahid, qala Sa'id bin Jubair, dan sebagainya, yang datang dari pribadinya, yang datang dari perutnya, sehingga kemudian Al-Quran ayatnya Allah Jalla wa'ala, tetapi penafsirannya kesana kemari. Itulah yang terjadi sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu berhati-hati di dalam mengambil ilmu, di dalam belajar, kepada siapa kita belajar. Karena ilmu itu akan kita serap. Kita duduk dalam satu majelis di mana kita menginginkan kebaikan, menginginkan kelurusan dalam agama kita, harus kita tahu dengan siapa kita belajar. Harus tahu, nah, dari mana kita mengambil ilmu. Bukan dengan prinsip yang penting apa yang disampaikan, jangan dilihat orangnya. Tapi sesungguhnya kita harus ketahui siapa yang menyampaikan, mengajarkan ilmu kepada kita, karena kita akan ambil, kita serap, kemudian akan kita tindak lanjuti dalam bentuk suatu amalan. Jika salah kita mengambilnya, di antara salah-salah di dalam memahami, atau mungkin kita mengikuti pemahaman dari yang menyampaikan tadi, maka salah pula kita. Dan kemudian terus berlanjut dengan pengamalannya dalam kita menindaklanjuti dari ilmu yang masuk sudah ke dalam otak dan diri kita. Maka kita terhadap ilmu adalah berhati-hati sebagaimana kehati-hatian kita kepada urusan yang lainnya. Kepada dunia saja kita berhati-hati, jangan sampai usaha atau perdagangan kita itu rugi. Bagaimana bisa untung? Kita tata dengan sebaik mungkin. Nah, maka begitu juga jauh lebih dari itu ilmu. Maka kita haruslah mencari jalur yang aman agar kita merasa tenang di dalam mendapatkan ilmu. Itulah yang terjadi. Minan nas man yufassiru tauhid bi ghairi tafsiri. Ada di antara manusia yang menafsirkan tauhid, menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan akidah Bighairi tafsiri, dengan penafsiran yang lain, bukan dengan penafsiran yang semestinya. Minan nas man yufassiru syirik bighairi tafsiri. Ada di antara manusia yang menafsirkan kesyirikan tanpa penafsiran yang semestinya pula. Sehingga akhirnya syirik itu menurutnya adalah tauhid, tauhid adalah kesyirikan. Hati-hatilah kita. Sampai di situ pada pembahasan yang lalu, kita lanjutkan biidznillah taala. Minan nas man yaqulun. Ada juga di antara manusia yang mengatakan inna syirka huwa syirku fil hakimiyah. Bahwa yang namanya syirik itu, kata mereka, adalah syirik dari sisi hakimiyah. Di dalam berhukum. Sehingga mereka adakan suatu bentuk syirik yang keempat, enam, atau jenis syirik yang berikutnya adalah syirik hakimiyah. Enam. Maka ini suatu penamaan baru. Wa hadza dhahara al-an ma'al asaf. Ini telah tampak sekarang di masa kita, ma'al asaf. Enam. Sungguh memprihatinkan adanya suatu istilah-istilah baru yang diadakan dari sebagian orang yang menurutnya itu suatu kebaikan, menurutnya itu suatu istilah yang bisa memberikan wacana baru kepada umat dan sebagainya. Al-hukum bighairi ma anzalallah naw'un min anwa'is syirik. Berhukum dengan selain apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan, salah satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan. Yusamma syirkut ta'ah, yang disebut syirik di dalam masalah ketaatan. Naam. La syak anna ta'at al-makhluk fi tahlili ma harram Allah. Tidak diragukan memang bahwa ketaatan kepada makhluk dalam urusan menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, artinya memutar balik apa yang sudah Allah tetapkan dalam suatu hukum, dia katakan ini halal padahal Allah mengharamkannya. Au tahrim ma ahallallah, atau sebaliknya, orang tadi mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Hadza naw'un minasyirki. Ini termasuk jenis dari kesyirikan. La syakka, kata Syekh Al-Fauzan. Memang itu tidak diragukan. Betul demikian, kata beliau. Lakin hunaka ma huwa a'zam minhu. Tetapi di sana ada perkara yang jauh lebih besar darinya. Wa huwa ibadah li ghairillah, yaitu beribadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Apa saja bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah atau memperuntukkan ibadah kepada selain Allah? Bisa dalam bentuk az-dzabh, penyembelihan, an-nazar, nazar-nazarnya, at-tawaf, tawafnya, wal-istighathah, dan istighathahnya, yang seharusnya semua bentuk-bentuk tadi semata untuk Allah Jalla wa'ala, kemudian dia palingkan kepada selain Allah. Maka berarti dia beribadah kepada selain Allah. Dia sembelih sesembelihannya untuk sesuatu yang dia keramatkan. Nah, sebagaimana pembahasan lusa kemarin, Kita sampai pada pembahasan bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Penyembahan penyembelihan kepada selain Allah jalla wa ala. Nah, maka di sana akan lebih lanjut rinciannya. Yang jelas orang tersebut ia lakukan penyembelihan kepada selain Allah. Nah, maka penyembelihan itu bentuk ibadah, kemudian dia palingkan kepada selain Allah. Nazar juga demikian. Nanti pula akan ada rinciannya dalam pembahasan kitab tauhid. Tawaf yang seharusnya di muka bumi ini di Ka'bah saja, tetapi ada orang, sebagian orang tawaf di kuburannya para wali. Bukan tidak ada, masih terjadi sampai hari ini. Mengkultuskan, menganggap para wali memiliki kemuliaan yang dilebih-lebihkan, sehingga kemudian sampai terjadi dikelilingi kuburannya, ditawafi kuburannya. Al-istighatsah, istighatsah permintaan bantuan kepada Allah Jalla wa'ala itu termasuk ibadah. Akan tetapi ketika istighatsah dia minta kepada Allah, tetapi juga dia di saat itu minta kepada selain Allah berupa bertawassul, dijadikannya para wali yang sudah meninggal di dalam doanya kepada Allah. Memang dia minta kepada Allah, tetapi di saat istighatsah tadi dia sertakan, dicampur adukkan. Sehingga akhirnya terkesan bahwa istighatsah itu bukan ibadah. Padahal istighatsah bentuk ibadah adalah permintaan bantuan hanya kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi di dalam pelaksanaan yang sering kita dengar, kemudian istighatsah tadi dicampur adukkan permintaan kepada Allah, dan juga kepada Allah melalui perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Sehingga bergeserlah istighatsah yang sesuai syar'i, bergeser kepada istighatsah yang mengandung kesyirikan. Dan sekian bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Terjadilah ibadah li ghairillah. Fal wajib, maka beliau nasihatkan, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, an yuhadzira minasyirki kullih la yu'khad minhu. Agar waspada, agar berhati-hati dari syirik semuanya. La yu'khadz minhu, jangan diambil sedikit pun. Atau sekian persen saja kemudian dicampurkan dengan akidah tauhid. Maka akan bergeser. Seseorang yang beribadah kepada selain Allah secara mutlak, total, sama seseorang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, menyertakan selain Allah Jalla wa'ala dalam ibadahnya, al-hukum wahid, hukumnya sama. Nah, kata Syekh Al-Fauzan ketika beliau menjelaskan syarah di dalam kitab Masailul Jahiliyah, al-hukum wahid, hukumnya sama. Oh, tidak kemudian lebih mending orang yang beribadah kepada Allah tapi masih juga kepada selain Allah, masih lebih mending dibandingkan orang musyrik yang memang tidak beribadah kepada selain Allah sama sekali. Atau orang ateis, komunis yang tidak kenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, masih mending mereka itu dibandingkan orang yang tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Tidak demikian, melainkan al-hukum wahid dalam pandangan Islam. Maka permasalahannya bukan ringan. Wajib dibersihkan akidah setiap muslim dari segala bentuk-bentuk kesyirikan, tidak boleh tersisa sedikit pun. An yuhadzira minasyirki kullih. Wajib waspada dari kesyirikan seluruhnya, bukan sebagiannya. Wa la yu'khad minhu, tidak boleh diambil sedikit pun. Wa yutrak وَيَتْرُكُ مَا هُوَ أَعْظَمْ وَأَخْتَرْ مِنْهُ. maka dia tinggalkan apa yang lebih besar perkaranya dan lebih berbahaya. Nah, mementingkan, menekankan umat untuk berhati-hati dari syirik yang mereka istilahkan dengan hakimiyah. Kemudian sementara syirik yang mendasar tidak diprioritaskan, padahal masih ada dan terus tetap berlangsung pada sebagian umat ini. Itu yang justru perlu diurusi. Yang pertama dan yang terakhir tidak ada kata henti-hentinya. Oleh karenanya kata beliau, sampai dia meninggalkan ma huwa a'zam wa akhtar minhu, apa yang lebih besar dari itu semua dan lebih berbahaya. Fala yufassir asyirk bi annahu syirkun al-hakimiyah faqat. Maka jangan menafsirkan syirik sebatas dengan syirik hakimiyah saja. Au asyirik as-siyasi, atau syirik dengan istilah as-siyasi. Siyasi itu politik. Biasanya kalau sudah muncul pembahasan syirik al-hakimiyah, itu datang dari pihak-pihak orang yang berpikiran setidaknya ada benih-benih khawarij. Nah, ada benih-benih pemikiran ikhwal muslimin. Perhatikan, jika ada da'i atau ustadz mulai menyinggung syirik hakimiyah, nah, yang akan diarahkan di situ adalah waliyul amr, pemerintah. Tuh, perhatikan pemerintah kalian atau pemerintah kita, apakah mereka berhukum dengan hukum Allah? Nah, mulai diangkat. Ketika mereka sudah mulai mengamati, mencermati, masih ada di sana sini memang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dengan itu kalian mengakui bahwa waliul amr tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa yang Allah katakan dalam ayatnya pada surat Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dia bawakan ayat, bayangkan. Tapi ayat ditafsirkan menurut kepentingannya. Disetir, diarahkan umat tadi kepada kepentingan politik, agar umat tadi muncul kebencian kepada pemerintahnya, yang sampai pada titik target mereka umat menganggap kafir pemimpinnya. Dan itu pemikiran takfir, pemikiran pengkafiran. Sedikit-sedikit orang tidak berhukum dengan hukum kafir. Jangankan pemerintahnya, orang tuanya sendiri ketika dia tidak mau menuruti apa katanya, menurut pemahamannya dia, dikafirkan orang tuanya sampai dihalalkan darahnya. Nah, orang yang tidak masuk pada golongannya dikafirkan. Itulah pemikiran khawarij, pemikiran takfir, pemikiran pengkafiran. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga salah satu prinsip khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga merembet kepada kalau sudah kafir, berarti menurutnya halal darahnya. Nah, terus berawal berujung dari pemikiran yang menyimpang merembet kepada masalah yang lainnya, sehingga dengan itu mereka memberontak pemerintahnya, bagaimana membuat makar menggulingkan penguasanya, bagaimana mendirikan negara di atas negara, bagaimana membuat suatu pasukan khusus yang di bawah tanah untuk suatu saat akan menggulingkan pemerintah yang sah. Terus begitu, berawal dari sebab ideologi yang menyimpang tadi, berawal dari memahami Al-Quran yang sesat, tidak sesuai dengan pemahaman yang digariskan. Karena bisa jadi orang bawa ayat, kemudian ditafsirkan sendiri, ditafsirkan menurut kepentingan, bawa hadis-hadisnya sahih, tapi dibawa sesuai kepentingannya bisa. Maka hati-hati, tidak gampang kemudian seorang bawa dalil Al-Quran, bawa dalil hadis sahih, kemudian kita terima langsung mentah-mentah. Kita lihat siapa yang berbicara itu, orangnya pemikirannya khawarij atau tidak, siapa dia itu, karena kita mengambil ilmu sama dia. Kalau tidak tahu, jangan gampang-gampang kita bermajlis untuk mengambil ilmu darinya. Tidak kemudian semua menurut kita baik, kita timbang-timbang. Ya saya kan bisa, punya otak saya itu berlian, otak saya itu cerdas sehingga saya bisa milah-milah. Kalau yang ini menurut saya baik, saya ambil. Kalau enggak ya saya tidak ambil. Cari ustaz lain. Oh, menurut saya orang ustaz ini bagus. Bagus menurut arti yang bagaimana? Kemudian asal comot, ambil. Sana lagi, ambil. Kalau ini enggak, antum punya ukuran barometer dari mana sehingga bisa memilah-milah? Dalam kondisi otak kita ini masih sangat telah lemah, sehingga kita perlu bimbingan ilmu yang aman, sehingga dengan itu kita memilih kepada siapa kita belajar, karena kita kasihan terhadap diri kita. Nah, bukan kita tidak cinta kepada ilmu, sana kita ambil, sini kita ambil, tidak, tetapi demi keamanan. Nah, kita harus selektif. Nah, siapa yang menyampaikan, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Tentu setiap diri, nah, sekalipun seorang ustaz tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Nah, tapi kita prioritaskan bagaimana akidahnya, manhajnya dan sebagainya. Nah, kalaupun ada kelemahan, kekurangan di sana sini, kewajaran sebagai manusia, maka antum sudah aman dengan memasrahkan diri antum belajar kepada seseorang yang sudah jelas. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, maka jangan menafsirkan kesyirikan hanya dengan syirik hakimiyah saja atau syirik politik. Wa yaqulun, dan mereka bilang, syirik asyirku bil kubur hadza syirkun sadij atau hayyin. Syirik tentang masalah kepada kuburan-kuburan itu, kata mereka, kata para politikus atau pemikiran-pemikiran ikhwani tadi, adalah katanya syirik yang sadij, syirik yang enteng itu, sudah klasik itu. Masa ada orang zaman sekarang mau nyembah sama kuburan? Sudah ada sekarang. Sekarang ini urusannya bagaimana sikap dia kepada penguasanya. Penguasa kita ini muslim atau kafir? Bagaimana kebijaksanaannya? Kalau begini berarti dia kafir. Kalau begini, terus umat diprovokasi dengan demikian. Hadhihi jara'ah 'alallah. Ini merupakan keberanian kepada Allah Jalla wa'ala. Asyirku a'zam manahallahu anhu. Syirik yang paling agung apa yang telah Allah larang padanya. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yakni dia seru selain Allah ma'ahu, di samping dia juga menyeru kepada Allah Jalla wa'ala. Hadha huwa syirik, maka ini adalah kesyirikan. Maka kita terus menggencarkan, tidak ada bosan-bosannya, tidak peduli dari orang-orang yang menggelari ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang sekian bentuknya, bahwa kita ini klasik, bahwa kita ini itu-itu saja yang disampaikan, bahwa ahlus sunnah ini sudah terbelakang, zaman ini sudah maju. Maju tapi dengan sekian bentuk kesyirikan terus merajalela. Apalagi dosa yang paling besar di antara kesyirikan. Faktor dan sebab apa yang menjadi musibah yang Allah turunkan kalaulah bukan dengan kesyirikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tekankan pada diri kita masing-masing untuk terus kita ikut andil menyebarkan dakwah kepada diri kita, keluarga kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Di sana sini sebagian mengaku sebagai muslimin tapi masih ternodai dengan kesyirikan, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk kita mengembalikan kepada tauhid yang benar, dan itu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.